من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد سورة آل عمران ayat 92, ayat yang ringkas, dan biasanya kita kan membahas beragam atau beberapa ayat, tapi untuk kajian kali ini satu ayat saja, fokus di ayat 92 dari surat Ali Imran berkaitan dengan infak atau sedekah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ayat ini memiliki dua kalimat. Kalimat pertama, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Kalau diterjemahkan secara ringkas, kalian tidak bisa sampai ke kebaikan maksimal dan sempurna sampai kalian rela menafkahkan sebagian dari apa yang kalian sukai. Gitu. Ini agak berat memang. Memberi kepada orang sesuatu yang justru yang kita sukai itu. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Dan apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu apapun itu, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya. Ini kajian tafsir sekaligus insyaAllah kajian tauhid dan tazkiyatun nufus untuk kita semua. Kita bacakan ikhwah sekalian. Lan tanalu, artinya kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, lan tahsulu alaihi wa tadhfaru bih, yaitu kamu tidak akan mendapatkannya, tidak akan menghasilkan untuknya. Apa albir? Bir, ya. Dikatakan di sini albir, yutlaqu lafdhul bir ala al-amal as-salih aw huwa jama'uhu wa thawabuhu. Lafal bir itu dimaksudkan begitu saja, artinya amalan soleh ataupun kumpulan amalan soleh dan ganjaran terhadapnya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kalian untuk jujur. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada albir, yaitu kebaikan. Dan kebaikan itu mengantarkan ke syurga. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan terus aja seseorang itu berusaha untuk jujur, berusaha betul-betul untuk jujur, sampai dicatat di sisi Allah dia sebagai siddiq. Siddiq itu manzilah di atas syuhada, ya, di bawahnya para anbiya, ya, berarti tinggi manzilahnya. Tetapi perlu apa? Perlu kejujuran, dan kejujuran ini berarti sifatnya menyeluruh, bukan hanya jujur di masalah muamalah, tapi jujur terhadap Allah. Jujur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jujur terhadap Allah itu kerap kali lebih sulit. bagi banyak dari kita dibandingkan jujur terhadap manusia ataupun istri. Ada kalanya seseorang jujur pada orang lain, tapi dia itu tidak jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya, kalau misalnya di keramaian kita kelihatan soleh, tapi di kesendirian tidak. Nah, ini berarti belum jujur kepada Allah Ta'ala. Bahkan itu sebenarnya juga tidak jujur kepada orang-orang sebenarnya. Ya, taib. Jadi untuk menjadi siddiq itu berat, Pak. Karena menyeluruh untuk seluruh aspek kehidupan kita, di kesendirian ataupun di keramaian. Dan ini berat. Untuk anak pribadi dan untuk kita semua berat, ikhwan. Nah, kejujuran itu mengantarkan kepada al-birr, yaitu kebaikan. Sehingga seseorang itu akan selalu baik gitu. Dalam kondisi ramai maupun sendiri. Taib, sekarang tadi ada ketika datang ke ini, anda lewat Keramat Jati naik motor. Di pasar Keramat Jati. Ya, kalau misalnya dari arah Kampung Rambutan ya. Atau Taman Mini. Berarti kan ya ada kode sini sebelah kanan jalannya. Nah, itu ada mobil pick up yang memang mengangkut beban yang cukup besar. Pick up mobil biasa. Nah, bertengkar dengan maksudnya sopirnya ya. Sopirnya dan satu krunya masih di dalam kabin apa di dalam apa? Apa namanya? Kepala mobil lah gitu. Anda enggak tahu istilahnya apa. Nah, kemudian ada dua pemuda mengendari satu motor, enggak pakai helm biasa, mungkin habis begadang, mungkin habis ngeronda kali ya. Itu marah-marah ya kepada sopir tersebut. Anda enggak tahu apa kasusnya. Tapi kalau kita pikir, Anda enggak tahu dan enggak mau tahu memang. Tapi di sini mengambil ibrah ikhwas kalian. Pagi-pagi belum subuh udah marah-marah orang itu. Ya, berarti menunjukkan dan Allah lebih tahu tentangnya kekurang berkahan akan kehidupan mereka ini. Coba kalau misalnya pagi-pagi kita udah marah, gimana rasanya, Pak? Pagi aja baru melek aja udah marah. Gimana kalau nanti siang, gitu kan? Kenapa enggak tenang pagi-pagi gitu? Dan di sini penyebab dari hal-hal seperti ini adalah kemaksiatan. Kemaksiatan. Ketidakjujuran kepada Allah Ta'ala. Ketidakbaikan melahirkan ketidakbaikan berikutnya. Makanya kata Al-Imam Al-Muzani dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Idza wajadta min ikhwanika jafa'an fatub ila Allah fa innaka ahdathta dhanban. Jika kamu menemukan suatu jafa, sikap tidak enak dari saudaramu, saudara si siapapun orang itu, enggak enak sikapnya, maka taubatlah kamu kepada Allah. Luar biasa. Yang tidak enak tuh sikap dia gitu loh. Ya hati kita enggak enak lihat sikap dia. Jafa, enggak enak. Tetapi malah yang diminta kita bertaubat sama Allah. Padahal kita ini korban perasaan, korban tidak enaknya sikap orang terhadap kita. Kenapa kok kita disuruh taubat kepada Allah? فَإِنَّكَ أَحْدَثْتَ ذَنْبًا. Kamu telah berbuat dosa. Lihat fikihnya, Pak. Lihat pemahaman ulama ini, Pak. Terhadapnya. Kalau subuh-subuh kita mendapatkan sikap enggak enak dari orang, pikir, jangan-jangan ini gara-gara tadi malam saya bermaksiat atau melakukan dosa apa. Biasa kan kita enggak gitu. Ada orang enggak enak sama kita, kita langsung nyalahin orang itu. Lu enggak enak banget lu, tampang lu gitu kan. Kita langsung nyalahin orang. Padahal bisa jadi itu adalah balasan dari Allah Rabbul Alamin, teguran dari Allah supaya kita itu muhasabah, introspeksi diri. Dan sebaliknya kata beliau, faidha wajadta, kalau kamu menemukan dari saudaramu sikap enak, baik, bagus, fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya kamu itu adalah ganjaran dari kebaikanmu sebelumnya. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya subuh hari ini ketemu saudara, ketemu teman, ketemu jemaah, saling sapa enak gitu. Enak hati kan? Itu berarti adalah ganjaran dan balasan dari Allah di dunia ini untuk kebaikan yang telah kita lakukan sebelumnya. Cuman jangan ujub, ya enggak usah dipikirin. Tadi malam saya berbuat baik apa enggak usah. Dosa aja yang dipikirin ya supaya bertaubat. Tapi gitu. Maka albir kebaikan. Dan memang kita mengenal bir, bir dalam bahasa Indonesia, khamr, yang memabukkan. Istilahnya di bahasa kita diistilahkan bir. Nah, bir dalam bahasa Arab itu kebaikan. Istilah bir ini memang entah siapa yang mencetuskan dari kalangan manusia, tapi pastinya ini di antara makar dan tipu daya syaitan. Karena syaitan itu atau iblis suka mempermainkan istilah. Ya, agar memberikan kamuflase, distorsi dan penipuan terhadap manusia yang mereka yang dibenci olehnya. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam di surga dan iblis sudah dikeluarkan, sudah enggak ada di sana, enggak dikeluar, di luar. Tapi iblis berusaha untuk membisikkan Nabi Adam alaihissalam dari luar surga. Lihat upayanya iblis itu. Sungguh-sungguh banget dia. Sampai kemudian pohon yang terlarang dilabeli oleh iblis syajaratul khuld, pohon keabadian. Kalau kamu makan itu, maka kamu abadi di surga. Lihat, padahal justru yang terjadi sebaliknya. Kalau kamu makan pohon itu, kamu enggak bakal di surga lagi, turun kamu nanti, gitu. Ya, jadi kamuflase, pembolak-balikan hakikat dan istilah. Yang tadinya syajarah, yang pohon ini terlarang, kemudian iblis mengatakan ini pohon keabadian. Nah, namanya manusia, bapak kita aja seperti itu, kemudian terperdaya oleh godaan syaitan. Ya, mengira bahwa saya dengan janji tersebut khuld, yaitu keabadi di surga, kan enak surga, abadi surga. Kalau makan pohon itu abadi surga. Kemudian untuk memperkuat tipu dayanya, iblis mengatakan, ya, kata Allah Taala, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai bersumpah-sumpah, aku ini penasihatmu, aku cuma pengen kebaikan buat kamu. Itu kata iblis. Saking pengen nipunya tuh kayak gitu loh. Ya, sungguh-sungguh. Levelnya tuh tinggi tipuannya gitu. Nabi aja bisa kena. Dan itu dengan izin Allah Ta'ala. Bukan karena Nabi Adam alaihissalam hina, bukan. Allah mengizinkan itu semua terjadi. Sebagaimana sekarang level khamr, maka diganti dengan bir. Bir itu kan kebaikan. Bahkan segala kebaikan disebut bir. Gitu kan? Bir. Nah, tapi kemudian khamr disebut bir. Padahal khamr itu ummul khaba'ith. Induknya segala keburukan. Tapi dibalikkan namanya dengan bir. Lihat di situ. Maka besok-besok mendingan kita sebut apa itu? Miras, minuman keras gitu ya. Itu juga kayaknya kesannya cakep gitu, minuman keras. Khamr. Ini air memabukkan gitu. Tapi kepanjangan ya. Bir udah gitu aja gitu ya. Ala kulli hal. Tetap sah kita kalau ngomong bir itu bir, tetap sah karena sudah masuk ke dalam hakikat urfiyah. Ya, yaitu tradisi kita, enggak masalah dah dengan itu. Cuman di sini yang kita telusuri adalah lihat bagaimana syaitan berusaha untuk menipu manusia dan yang mengkamuflasekan hakikat dengan istilah yang menipu. Lan tanalul birra. Nah, al-bir dalam ayat ini para ulama berselisih pendapat. Kamu tidak akan mendapatkan al-bir. Kata Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, ada ulama yang mengatakan maksud al-bir di sini adalah al-jannah. Karena memang kebaikan itu tujuannya ke surga. Ini perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi dan lainnya. Yani kalian tidak akan sampai kepada surga yang tertinggi gitu loh. Maksimalnya di surga sampai kalian menafkahkan apa yang kalian suka. Taib, itu makna pertama. Sebagian ulama lain di antara Atha dan Muqatil mengatakan albir yaitu ketakwaan maksimal. Ini sampean belum bisa disebut bertakwa maksimal sampai kalian merelakan harta yang kalian cintai, gitu. Kedua. Yang pertama jannah, yang kedua takwa. Yang ketiga at-ta'ah, ketaatan. Ya, ini makanya kalian tidak akan sampai kepada derajat ketaatan maksimal sampai rela menafkahi apa yang kalian cintai. Itu tiga. Yang keempat, Kata ulama di antara kata Abu Rauq dan lainnya, al-khair alladhi yustahaqqu bihil ajr. Makna al-bir adalah kebaikan yang berhak mendapatkan ganjaran. Yani kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang berhak diberi ganjaran sampai kalian menafkahi apa yang kalian cintai. Apa yang kalian sukai. Ya, di sini maksudnya secara ringkas adalah kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sempurna atau kesempurnaan derajat hingga kalian bisa rela untuk menafkahi sesuatu yang selama ini kalian sukai. Dan ini memang berat. Berat. Beberapa orang ada kolektor motor. Jadi motor dikoleksi, Pak. Ya kalau emang dia ada duit banyak, yaitu hobi, ya. Hobi duniawi, ya. Sebaiknya memang tidak, tetapi ya itu terserah dia. Ada dia punya 3 motor atau 4. Motor primernya ya motor kerja. Ya motor bebek biasa gitu ya. Kemudian 3 motor ini motor gaya. Nah, biasa dipakai hari Minggu pagi ya. Pas lagi sepi, polisi belum ada. Nah, itu dipakai. Minggu pertama pakai motor kedua, minggu ketiga pakai motor ketiga, minggu keempat pakai dan seterusnya gitu. Atau nge-track bareng teman-teman atau touring ya. Bareng teman-teman biker misalnya. Tapi membaca ayat ini kemudian, wah, masya Allah, ini motor kedua nih saya paling suka. Dan harganya itu di atas 100 pula. 100 J, ya. 100 juta. Belum modifnya dan seterusnya. Gimana kalau saya nafkahi aja? Nah, gitu mungkin kalau saya kasih, Pak. Ya. Mau gak, Pak, sampai dikasih motor kayak gitu, Pak? Mikir-mikir ya. Dikasih motor ini gak cocok sih gitu kan ya. Minta cairnya aja dah. Nah gitu kan. Tapi akhirnya dijual itu motor 100 juta. Lalu dinafkahi untuk fakir miskin. Pas nafkahi sampai nangis-nangis dia. Karena apa? Menjual motornya yang paling dia cintai. Masya Allah. Sampai ini insya Allah. Asal Islam ikhlas sampai itu insya Allah. Maksud dari ayat ini. Gitu. Sebagian dari kita. Yang paling kita cintai apa misalnya? Kita punya kontrakan, misal 10 unit ya. Kemudian penghasilannya besar dari kontrakan itu. Paling kita suka itu. Tapi akhirnya sudahlah. Semua penghasilan tiap bulan dari 10 unit kontrakan ini saya nafkahi aja untuk fakir miskin. Masya Allah. Bercucuran air mata dia dengan istrinya itu. Apalagi istrinya, nangis-nangis istrinya itu. Jangan mas, jangan mas ya. Ya, mau gimana lagi? Gara-gara kajian tafsir al-Isar, akhirnya ustadznya yang kena, ya, sama istrinya. Iya. Nah, begitu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian tunfiqu yaitu tatasaddaqu, sedekah mimma tuhibbun minal mali alladhi tuhibbunahu li anfusikum, dari harta yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Di sini jemaah sekalian, dalam ayat ini ada pelajaran bahwasanya wajar jika seseorang menyukai harta, itu satu. Wajar, ya. Kata Allah Taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta itu betul-betul. Ini ada sisi kewajaran. Ya, Pak. Jadi jangan dikatakan orang kaya itu tercela semua. Enggak. Bahkan orang miskin pun juga ada kecintaan kepada harta. Ini sesuatu yang manusiawi, Pak. Karena kata Allah Ta'ala, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. Manusia dibuat suka, dihiasi penyukaan dia terhadap perempuan lawan jenis. Ya, kemudian suka punya anak suka. Kemudian harta-harta zahab, emas, perak, tunggangan, binatang ternak, pertanian, harta, properti, kepemilikan, disamakan itu kesukaan terhadap harta dengan kesukaan terhadap wanita. Eh Pak ya. Nah sekarang kalau kita bilang, Pak sampean suka perempuan gak Pak? Waduh afwan Ustaz, Anda gak suka perempuan Ustaz. Masya Allah, makanya masih bujang sampai sekarang. Ya kan? Jadi kita bilang, kok antum gak normal Pak? Ya. Lah kalau misalnya kita ditanya nih Pak, sampean suka harta gak Pak? Kalau sampai bilang Anda enggak suka harta, ya udah Anda bagi Anda sini harta antum buat Anda, pasti enggak terima. Berarti ada kepingin dengan harta sebenarnya. Tapi suka dengan harta itu ada batasan, gitu loh. Beda suka dengan harta dengan tamak, ya. Itu beda. Tamak itu tamak, pengin banget, ngejar banget dan sehingga enggak peduli halal haram. Nah, itu baru tamak. Tapi kalau suka normal. Suka. Seseorang suka berpakaian-pakaian bagus. Di zaman sahabat ada kayak gitu. Ya Rasulullah, gimana kalau misalnya pakaian kami bagus, sendal kami bagus. Itu termasuk sombong gak? Ya Rasulullah, enggak. Itu enggak sombong. Kecuali kalau emang dia ada kesombongan, beda lagi. Tapi aslinya itu normal. Menyukai harta, ini satu pelajaran. Manusia menyukai harta itu wajar. Apalagi perempuan. Wajar. Wajar. Bahkan hidup gak stabil kalau manusia itu gak punya, gak suka harta. Ada duit, kasih langsung nol hartanya. Ada duit, kasih langsung. Itu istrinya minta cerai besok kalau kayak gitu. Gak betah dengan orang seperti ini. Ya? Satu. Kedua, dengan kondisi manusia menyukai harta, pasti ada harta yang paling dia sukai dari semua harta yang dia miliki. Pasti ada Pak, beneran. Pasti ada. Minimal istri yang paling dia sukai. Itu harta dia itu. Ya enggak bisa dibagi-bagi orang itu kalau itu ya. Itu hak privasi itu. Tapi harta apa yang paling antum sukai Pak selama ini misalnya? Orang beda-beda. Ada yang dari semua properti atau kepemilikan yang dia suka, mobilnya. Mungkin dari segi harganya, mungkin dari segi sejarah pembeliannya, mungkin dari segi hal dan seterusnya. Ini wajar. Atau dia paling suka harta yang paling suka itu pakaiannya atau sorbannya. Tapi jangan sampai khurafat ya. Ini karena sorbannya ini waktu itu saya dapat di kuburan. Kuburan wali ini jadinya. Enggak kok ini ada sisi khurafatnya. Tapi memang normal keduniaannya Pak. Dia yang paling dia suka itu motor metiknya misalnya. Karena ya adalah cerita tentang itu misalnya. Itu wajar. Nah di sini bisakah kita? Bisa enggak kita menafkahkan sesuatu harta yang paling kita sukai kepada orang lain? Minimal kita cairkan jadi duit kemudian kita nafkahi. Sehingga kita kehilangan harta yang paling kita cintai. Itu berat Pak. Berat sekali. Ya. Jadi dua pelajaran tadi diantaranya. Satu, manusia itu menyukai harta itu wajar. Selama tidak sampai ke derajat tamak. Kedua, dari semua harta yang dia punya, pasti manusia itu ada jenis atau model harta yang paling dia sukai. Dan itu pasti yang paling berat untuk diberikan ke orang lain. Iya, itu wajar juga. Itu wajar. Dan itu gak mesti disebut tamak. Gak mesti. Karena itu fitrah manusia begitu. Ya. Taib. Kemudian, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Baik, sebelumnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ada pendapat ulama mengenai kalimat Allah ini. Ada dua pendapat. Salah satu pendapatnya, apa sih yang dimaksud dengan menafkahi harta yang dicintai? Ada yang mengatakan nafaqatul 'abdi min malihi wa huwa sahihun shahihun. Yang dimaksud dengan menafkahi harta yang disukai adalah konteksnya begini. Nafkahnya hamba dari hartanya dalam keadaan dia sahih. Satunya sahih, dalam keadaan sahih, sekaligus sahih. Sahih itu sehat. Sahih itu ada sisi pelit, sehat pelit. Pak, orang kalau lagi sehat, itu biasanya lebih pelit daripada pas lagi sakit. Coba aja sampean, jangan sakit tapinya kalau bisa ya. Tapi lihat, bandingkan ketika sampean lagi sehat nih normal, dengan pas lagi sakit. Iya. Bandingkan dulu waktu masih muda banget, dengan ketika sudah tua. Mana yang lebih banyak berpikir untuk sedekah ketika itu? Pasti ketika lagi sakit atau ketika sudah masa usia senja. Beneran, coba aja. Karena orang yang sahih, sehat, itu lebih dekat kepada sahih. Sikap sahih, yaitu sahih itu pelit. Iya, begitu emang. Manusia begitu. Ya. Makanya, kata Nabi SAW, ta'arraf billahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika kamu bahagia, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu lagi sulit. Karena orang ketika bahagia itu, dia pelit dan sudah lupa dah, lupa daratan. Betapa memang manusia begitu. Manusia begitu. Pelit dan lupa daratan. Kau lagi bahagia itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun." Ketika mereka sedang mengarungi lautan dengan kapal mereka, kemudian dalam surat Luqman disebutkan di ayat lain, "Ghasiyahum mawjun kadzulal," yaitu digelombangi oleh gelombang seperti zulal. Zulal itu seperti gunung-gunung yang memayungi. Wah, jadi mereka bingung. Bingung di tengah lautan. Maka da'wullah mukhlisina lahu. Pas lagi susah kayak gitu, minta sama Allah benar-benar. Ya, pas lagi kekurangan susah, itu betul-betul tuh. Hatinya berkiblat kepada Allah. Falamma najjahu minal bar, pas Allah Ta'ala selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka berbuat syirik lagi. Manusia begitu. Pas lagi sulit, masya Allah, dia membutuhkan segalanya. Pas lagi sulit, dia menafkahkan apapun. Yang penting dia sehat. Yang penting dia terhindar dari kesulitan. Tapi pas lagi senang, lewat dari kesulitan, khalas. Lupa sama Allah Ta'ala, lupa ninfak, dan seterusnya. Ya. Itu makanya, ketika kita sehat, Pak, tapi dermawan, itu masya Allah. Bisa masuk ke ayat ini insya Allah, moga-moga. Nah, ini salah satu pendapat ulama. Tapi pendapat ulama lainnya yaitu, sebagaimana tadi saya sebutkan, menafkahi dari harta yang paling dicintai. Atau yang dicintai. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apa yang kalian nafkahkan, apapun itu, sesungguhnya Allah Ta'ala alim, maha mengetahui. Ini kalimat memotivasi kita untuk ikhlas. Pertama, ikhlas. Kedua, memotivasi kita untuk percaya kepada Allah. Kadang-kadang ada bisikan setan. Kita mau infak besar nominalnya. Tapi setan bisikan, wah kalau besar gitu orang kan gak tahu. Ya rugi dong, cuman kena besarnya doang pengeluaran, infak, tetapi orang gak ada yang muji. Nah, syaitan membisikkan kita untuk riya atau sum'ah. Maka di sini, ada targhib dan motivasi. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Apa yang kalian nafkahi, apapun itu, sesungguhnya Allah mah tahu kok. Dan gak harus orang-orang itu tahu. Tapi kalau misalnya dari awal tujuannya riya, maka kelak orang-orang juga akan tahu bahwa saya sampean riya. Kata Nabi SAW, man ro'a, ro'ahullah. Man sam'a, sam'ahullah. Siapa yang beramal riya, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan orang ini sebagai orang yang riya. Dan siapa yang beramal karena pengen diperdengarkan namanya, disebut-sebut namanya, maka Allah akan tuntaskan itu. Iya. Jadi memang disebut-sebut namanya. Wah, fulan sedekah ini. Ya, gitu kan? Bisa. Tetapi dengan orang-orang melihat dan orang-orang juga menyebut-nyebut nama kita karena kebaikan ini, dan maksud kita jelek, yaitu riya, sum'ah, syirik kecil, orang pun menilai, Allah akan menjadikan kalbu orang-orang itu menilai kita ya riya, gitu loh. Jadi ketika misal kita, misal saja, apalah, misal amalan apalah. Misalnya, infak, mohon maaf, bukan maksud apa-apa, donasi dakwah atau donasi di masjid misalnya, ya kan kadang tertera misalnya atau diumumkan sebelum Jumatan, ya. Kalibata City saya pikir nggak ada seperti itu, tapi kalau diumumkan misalnya kan, kemudian antum sedekah 10 juta untuk masjid, masya Allah besar, alhamdulillah. Kemudian ditanya atas nama siapa pak, sebut saja Haji Muhyiddin, ah gitu, ya, gitu, namanya dia, supaya dikenal dengan niatan itu. Panitia aja dari situ tuh. Udah Allah Ta'ala isyaratkan pada kalbunya, ini orang riya, udah. Atau sum'ah. Pengen didengar namanya. Tapi mau gimana lagi? Tulis. Haji Muhyiddin. Tok. Pengumuman. Di Meding. Meding Masjid. Semua hamba Allah kecuali Haji Muhyiddin. Hamba siapa nih Haji Muhyiddin? Hah? Nah itu. Paling tinggi, paling besar 10 juta. Masya Allah. Nah. Akhirnya mulai kan diperbincangkan. Diperbincangkan. Oh, Masya Allah Haji Muhyiddin beda sendiri sama hamba-hamba Allah yang lainnya. Orang-orang mungkin memuji Haji Muhyiddin. Dan akhirnya Haji Muhyiddin ini senang dipuji gitu. Tapi ketahuilah. Siapa yang sum'ah. Siapa yang pengen didengar namanya. Dengan amalan itu. Allah perdengarkan. Dan Allah Ta'ala jadikan orang-orang itu menganggap orang ini sum'ah, pamer, dan seterusnya. Walaupun dia gak ngeliat gitu. Tapi di hati setiap-setiap banyak orang, gak semuanya mungkin, gak banyak orang, itu akan Allah jadikan hati mereka itu su'udhon terhadap Haji Muhyiddin ini. Dan ternyata bukan sekedar dhon, tapi benar memang dia jelek. Begitu ya, ikhwan. Jadi kalau kita mencari penilaian manusia dengan murka Allah, maka Allah akan jadikan manusia murka sama kita, walaupun kelihatannya mereka ridho terhadap kita. Tetapi ketika kita mencari penilaian Allah, ya, yang penting Allah Ta'ala ridho, walaupun manusia murka, maka belum tentu manusia kelihatan murka, padahal hatinya bisa jadi dia setuju sama kita. Cuman karena gengsi aja mungkin kelihatan murka. Bisa kayak gitu. Ya begitu. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ada istilah OKB, Pak. OKB ini bukan orang kaya banget, ya. Orang kaya baru. Kadang-kadang mohon maaf nih, ya. Kadang-kadang yang baru kaya kagok, euforia, sehingga suka tiba-tiba pamer, ya. Yang dulunya nggak pernah foto rumahnya yang miskin, tiba-tiba sudah kaya langsung pamer rumah, gitu kan? Pamer kendaraan dan seterusnya. Enggak semua orang yang foto rumah dan itu enggak semuanya pamer, enggak semuanya. Cuma di sini Pak lihat. Ada hal yang saya pelajari, Pak. Ada sepasang suami istri yang Masya Allah tajir, tajir dalam bahasa Indonesia, kaya ya. Rajin dan setiap hari mengupload aktivitas yang berkaitan dengan kekayaannya di media sosial. Setiap hari, Pak. Selalu update dan selalu ada foto. Dari bajunya lah, pakaiannya lah, rumahnya lah, mobilnya lah, travelnya lah, ziarahnya lah, dan seterusnya. Semuanya. Ya. Dan kemudian, seringnya melakukan hal tersebut sampai bertahun-tahun. Suatu hari mencak-mencak itu, istrinya terutama, marah-marah. Kenapa marah-marah? Marah-marah di media sosial. Marah-marahnya kenapa? Karena setiap, mungkin akhir bulan atau awal bulan, karena itu waktu-waktu gajian. Banyak yang minta sumbangan ke mereka, melalui media sosial dan sebagainya. Atau pinjaman, marah-marah dia. Apa marah-marahnya? Emang kalian pikir kami itu kaya ya? Dan seterusnya. Lah, tiap hari pamer kekayaan. Pas diminta infak, paling marah. Bisa kita pelajari peristiwa ini, Pak, sebenarnya, Pak. Ada orang yang terlihat kaya, itu enggak semuanya pamer tapi enggak, tapi sebagian pamer gitu loh. Nah, bedanya di mana? Kalau orang kekayaannya untuk dipamerkan, dia akan keberatan ketika memberi. Dan akan marah ketika ada orang minta sama dia, padahal dia memang kaya. Tapi ada orang yang memang terlanjur kaya. Mau enggak dipamerin, dari mukanya kelihatan kaya, susah. Ya. Susah. Enggak pamer dia. Ya udah kelihatan kayak gitu aja. Mobil kemana-mana, Fortuner. Itu mobil paling kelas rendahnya mungkin. Ya mau gimana lagi? Daripada timbun uang. Tapi ketika ada meminta sumbangan dan sebagainya, dikasih sama dia. Ringan ini semua insya Allah. Ya, yang seperti ini bukan untuk pamer. Nah sekarang kita gimana kira-kira Pak nih? Dengan kekayaan kita masya Allah. Dan kita memperlihatkan kekayaan kita. Tapi ketika ada yang minta kemudian kita nolak. Ah kamu ini ganggu jalan saya aja. Dikira saya kaya apa? Ini mental sebagian orang yang memang kayanya itu untuk pamer. Satu. Dan bisa jadi kekayaannya itu dari harta yang tidak benar. Atau cara yang haram. Kenapa begitu? Karena sedekah. Disebut sedekah karena sidq. Ya. Sedekah kenapa disebut sedekah? Karena sidq. Apa arti sidq di sini? Jujur dan benar. Nah. Kalau dia punya banyak harta tapi anti dengan sedekah. Ada orang minta sedikit dihardik. Wa ammasaila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan dihardik. Dihardik. Dan enggak terima dia. Ini berarti ada ketidakjujuran dan ada ketidakbenaran. Sedekah disebut sedekah karena sedekah menunjukkan sidqul mal. Sedekah disebut sedekah karena sedekah menunjukkan benarnya harta tersebut. Wajar kalau kita melihat ada orang korupsi, koruptor atau maling lah. Itu paling sulit sedekah maling itu. Ya. Selagi paling sulit sedekah dan paling mubazir maling itu. Habis hartanya untuk kenakalan anaknya, untuk euforia keluarga dan seterusnya. Ya sudah cukuplah itu sebagai hukuman bagi orang-orang yang hartanya tidak benar. Cukuplah memblokir terblokir diri dari kebaikan itu sebagai hukuman bagi orang-orang yang hartanya tidak benar. Wa ma tunfiqu min syai'in وَمَا تُنْفِقُ مَيْنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Nah, sedikit ada cerita tentang Zainal Abidin, ikhwah sekalian. Zainal Abidin ini, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Berarti siapa itu? Ala kulli hal, di sini Zainal Abidin, akan kita sedikit ceritakan tentang perkataan beliau dan juga, ini salah satu Ahlul Bait, ya. Maksudnya salah satu keturunan Ahlul Bait. Beliau ulama, beliau orangnya zuhud dan masya Allah memiliki kepemimpinan juga. Zainal Abidin namanya Ali. Ali Zainal Abidin. Beliau pernah berkata, "Man qani'a bima qasama Allahu lahu fahuwa min aghnan nas." Siapa yang qana'ah terhadap apa yang Allah bagikan untuk dirinya, maka dia termasuk di antara orang yang kaya, di antara orang paling kaya. Ini maksudnya kekayaan hati. Dari itu lebih penting. Artinya apa? Artinya adalah qanaah menunjukkan kekayaan jiwa. Apa itu qanaah? Qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya dengan takdir Allah. Ya. Ada kalanya seseorang, tapi apa di sini qanaah jangan kita jadikan qanaah sebagai hujah untuk malas-malasan. Ya salah. Islam tidak mengajarkan malas-malasan. Islam mengajarkan giat. Fa idza faraghta fansab. Isilah kegiatan dengan baik. Tapi qanaah ini adalah apa yang sudah menjadi takdir untuk ikhtiar kita, maka itu yang saya terima. Saya tidak hasad kepada orang gitu saja. Gaji misalnya, 30 juta per bulan. Qanaah. Qanaah enggak Pak kira-kira? Cukup enggak tuh 30 juta per bulan, Pak? Enggak cukup. Ah, ini dia masalahnya. Enggak cukup, Ustaz. Istri saya 3, Ustaz. Istri ketiga janda 5 anak, Ustaz. Ah. Begitu. Nanti juga istri antum mungkin bilang, "Tuh, Pi, ya. Jadi suami qanaah, satu cukup." Nah, gitu ini salah. Prinsipnya enggak gitu, ini beda. Kalau untuk saya gini enggak ada qanaah-qanaahan, gitu ya. Tapi misalnya gaji 4 juta. Udah itu maksimal ikhtiarnya seperti itu. Maka sikap qanaah adalah, ya udah Allah Ta'ala bagi seperti ini. Ya insyaallah tahun depan mungkin bisa upgrade. Nominalnya mudah-mudahan. Gitu ya. Qanaah. Adapun kalau misalnya gaji 4 juta. Nah ini biasanya istri. Biasanya perempuan nih. Tahu gaji semua tetangganya. Ya kan? Semua suami tetangga itu dia faham dan hafal. Seperti hafal surat An-Nas. Hafal banget. Mutqin. Iya. Ya, taib. Ini, sini, sini, dan seterusnya. Suaminya kemudian dikritik sama dia. Mas, itu loh. Gajinya bapak itu. Tiap tahun naik, Mas. Ayolah, sampean naik. Ya Allah, no, ini udah segini. Itu udah maksimal ini batuk-batuk sekarang. Udah segini, udah gimana? Ayolah, Mas. Ya gini. Ini, kalau istri ini tidak terima dengan gaji suami yang sudah berikhtiar sungguh-sungguh, berarti tidak qanaah. Yang menunjukkan orang tidak qanaah, miskin hati. Miskin hati. Ini kata Zainal Abidin. Rahimullah. Ya. Jadi apa yang Allah bagi kepada kita itu, terima aja. Selama kita udah ikhtiar, maka itu menjadi kekayaan jiwa kita. Coba kalau udah dikasih sebesar-besarnya harta, 30 juta per bulan, masya Allah penghasil. Tapi masih juga ngiri sama orang yang gajinya 5 juta. Tuh lihat tuh. Ini kegilaan jiwa sebenarnya. Enggak waras. Enggak normal. Dia 6 kali lipat, tapi ngiri sama yang mau degradasi gajinya gitu loh. Gimana? Coba kalau misalnya ada di klasemen sementara. Satu apa timnya. Tapi tim ini ngiri dengan tim yang mau degradasi ke seri B. Lah, kan aneh. Harusnya kebalik gitu loh. Itu menunjukkan ketidakqanaahan. Enggak terima dengan apa yang Allah berikan dan bagi. Gitu. Taib. Kemudian, nanti menuju ke bab ini insyaAllah. Kata, di sini ada riwayat. Kana Ali bin Al-Husain, yaitu Zainal Abidin, yahmilu jirabal khubzi ala dhahrihi bil laili fayatasaddaqu bih. Ali bin Al-Husain itu Zainal Abidin yahmil itu membawa, makanya hamil disebut hamil dari bahasa Arab, artinya membawa anak, hamil, membawa jirabal khubzi, sekarung roti, ya gandum lah, ala dhahrihi, di atas punggungnya, karung rota, karung gandum atau roti, bil lail, pada malam hari, bahkan setiap malam, fayatasaddaqu biha, fayatasaddaqu bih, dan bersedekah dengan karung tersebut, dengan isi tersebut, dan pernah berkata, inna sadaqatas sirri tutfi'u ghadaballahi azza wa jalla, ghadabar rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya sedekah diam-diam itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Zainal Abidin, disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Iya, Pak. Sedekah diam-diam itu nilainya besar, Pak. Ya, diam-diam di sini enggak mesti harus enggak ada orang. Kadang banyak orang tapi orang enggak pada ngeh kita sedekah, bisa. Tromol masjid misalnya. Ya kan? Iya. Lebih baik mana, Pak? Sedekah 100.000 enggak kedengeran sama orang, apa sedekah 1.000 koin kedengeran sama orang? Hah? Mana tromolnya dari besi lagi? masih kosong. Antum ria, sedekah 1000 ria. Toncang. Yang ada orang melecehin antum. Mesti dikit lo sedekah, kan gitu. Tapi ada orang sedekah tanpa suara. Suara paling set, sudah gitu. Ah, 100.000 keluar, masya Allah. Tapi bisa juga sedekah 100.000 ria. 100.000 ditancepin doang, kelihatan. Ah, geser samping, gila 100.000. Gitu. Nah ini repot kayak gini ya. Udah keluar banyak, ria, dosa. Ya. Nah sedekah sir, diam-diam. Kalau bisa kita lakukan Pak, tanpa diketahui siapapun kecuali orang yang disedekahi mungkin. Atau kalau bisa orang yang disedekahi nggak tahu. Ya, selama dia akan menerimanya. Gitu. Sebagaimana dilakukan Zainal Abidin ini. Apa yang dilakukan? Tadi dilakukan Zainal Abidin itu. Sedekah malam-malam. Nih sini, dikriwayatkan, kana Ali bin Al-Husain yubakhol. Ali bin Al-Husain itu disangka sama orang-orang tuh bakhil. Ajib. Orang-orang nyangka, orang-orang nuduh Zainal Abidin ini, Ali bin Husain ini, itu bakhil. Ya. Padahal hakikatnya apa? Dia setiap malam itu keliling kampung, diam-diam. Dulu kan gak kayak sekarang, Pak. Sekarang orang kalau mikul kayak gitu, wah ini Pemprov harus menertibkan ini lah gitu. Ya kan? Kok sekarang gak bisa ya, ya kelihatan sekarang. Minimal ojek online mangkal ngeliat lah. Woi, maling. Maling gitu kan ya. Nah, taib. Dulu Zainal Abidin dianggap bakhil. Falamma mata, pas beliau wafat, rahimahullah, wajaduhu yakutu mi'ata ahli baitin bil Madinah. Maka terungkaplah bahwasannya Zainal Abidin selama hidupnya ini telah yakutu. Kota yakutu ini artinya adalah memberi makanan pokok pada 100 penghuni rumah, 100 kakak, 100 keluarga ya, di Madinah. Tanpa diketahui orang ketika itu. Maka berkata, qala Jarirun fil hadith, dikatakan oleh Jarir, yaitu salah satu perawi, hina mata wajadu bidhahrihi atharan mimma kana yahmilu bil laili al-jurba ilal masakin. Setelah wafat, mereka menemukan di punggungnya ada bekas. Bekas dari dia membawa karung di malam hari kepada orang-orang miskin. Ya. Atau dalam riwayat lain, riwayat Amr bin Thabit, lamma mata Ali bin Al-Husain, ketika yaitu Zainal Abidin wafat, faghassaluhu, kemudian kan dimandikan. Ja'alu yanzuruna ila athari sauda'a bi dhahrih. Kemudian mereka, para yang menemandikan beliau, itu melihat bekas hitam di punggungnya. Ini baru terungkap. Ya kan? Dan kemudian dalam riwayat lain disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq. Kana nasun min ahlil Madinah ya'isuna la yadruna min aina kana ma'asuhum. Ada banyak orang di penduduk Madinah, miskin. Mereka hidup, tapi mereka itu tidak tahu kok bisa dapat makanan terus selama ini. Falamma mata Ali bin Al-Husain, faqadu makanu yu'tawna bihi min fil lail. Maka ketika wafat Ali bin Al-Husain dan Zainal Abidin, baru mereka berhenti stok yang mereka dapatkan di pagi hari. Paham gak Pak maksudnya? Jadi tiap malam itu, Zainal Abidin itu keliling, kasih ini, nah, bukan kayak Sinterklas tapinya ya, masuk jendela, maling itu namanya ya. Nah, kasih di depan rumah plok gitu. Orang zaman dulu kan gak kayak sekarang Pak, rumah kan agak jauh-jauh kadang-kadang ya. Dan kalau ada karung depan rumah gak ditilep, enggak. Pas buka pagi-paginya orang itu rumah atau masuk subuh, wah ada karung dapat hadiah, ya gitu kan ya. Kayak gitu tiap hari itu, gak semuanya tapi giliran mungkin wallahualam. Tapi katanya 100 penghuni Madinah dapat seperti itu. 100 rumah, masya Allah. Yang mana Zainal Abidin ketika itu orang yang berpangkat tinggi ketika itu. Dan dianggap bakhil karena gak pernah ngasih fakir miskin. Lihat, sepanjang hidupnya itu dianggap bakhil. Dan baru ketahuan hakikatnya ketika apa? Wafat. Dan itu pun ketahuan dari apa? Dari dua hal. Pas mandiin, lah ini kenapa kok lebam gini belakangnya? Satu. Kemudian orang-orang miskin tersebut, fukara itu, mereka kehabisan stok. Kok enggak ada lagi ya pagi-pagi yang ini? Oh. Tuh lihat tuh, Pak. Ya. Yang mana memang prinsipnya beliau Zainal Abidin adalah yaitu as-sadaqatus sir, sedekah diam-diam, tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Maka kalau kita dulu mungkin masa lalu jelek sekali, enggak bagus. Cobalah, Pak. Punya rutinitas sedekah diam-diam. Yang bahkan orang yang disedekahi enggak tahu. Bisa enggak, Pak, kira-kira, Pak? Menyedekahi armalah misalnya. Armalah itu apa, Pak? Armalah itu janda, tapi janda yang wafat suaminya. Itu yang disunahkan untuk dinafkahi, maksudnya disedekahi, yaitu armalah. Bedain, Pak. Janda enggak semuanya sama kondisinya. Ya. Ada janda karena wafat suaminya. Ada janda karena ditalak. Dan ada janda minta cerai. Ini beda semua. Nama-namanya beda, Pak. Semuanya namanya janda, betul. Bahasa kita janda, enggak dibedain. Janda ya janda. Ya. Laba-laba juga ada yang namanya janda, gitu kan. Janda hitam, ya. Tapi di sini beda dalam Islam. Janda yang wafat suaminya namanya armalah. Janda yang ditalak suaminya, mantan suaminya, namanya mutallaqah. Janda yang minta cerai, gugat cerai, kemudian pisah, namanya mukhtali'ah. Nah, ini masa iddahnya masing-masing beda. Tapi yang dianjurkan untuk diberikan kebaikan, dermaan, armalah. Janda yang wafat suaminya, bukan yang ditalak suaminya. Nah, ini beda. Kalau ada istilah kutunggu jandamu, wah gitu. Nanti kalau udah janda gitu, dinafkahin gitu. Jadi gitu. Nah, kita rinci di sini siapa yang wafat suaminya. Nah, itu yang lebih kita fokus. Ya, kalau boleh enggak kita menafkahi atau memberi uang kepada janda yang cerai misalnya? Boleh. Ya, boleh-boleh aja sedekah. Cuman masuk ke dalam hadis armalah, yaitu janda yang wafat suaminya. Iya, misalnya melalui perantara. Ya. Pak, sampean misalnya ustaznya bilang, "Pak, sampean kenal enggak, Pak, ada janda yang wafat suaminya?" Enggak apa-apa, yang tua enggak apa-apa. Ya. Nomor rekeningnya saya minta, Pak. Atau saya nitip nih uang tiap bulan 1 juta pakai amplop. Tapi dengan syarat Bapak jangan kasih tahu ke dia ya. Kenapa, Sat? Ya, Bu, jangan kasih tahu pokoknya. Bapak pun jangan Bapak pun pokoknya enggak usah ngomong sama siapa-siapa. Sama istri pun jangan ngomong. Ya, cukup antar kita aja. Oh, masalah taib, Sat. Ya, betul. Ya, akhirnya disampaikan. Janda naik, siapa nih, Bang? Ada deh, gitu. Ya, setiap bulan kayak gitu. Bisa enggak, Pak, kira-kira? Taib, kalau bukan janda, yang lain lah. Fakir miskin. Ya. Yang miskin, kasih diam-diam. Taruh di rumahnya, tetapi kalau bisa, usahakan itu sampai ke dia gitu loh. Karena kalau kita taruh depan rumahnya, tukang ronda ngambil, ya, hilang besok paginya. Gimana caranya? Diam-diam. Atau untuk masjid, diam-diam. Diam-diam. Lagi sepi, lihatin orang, lihat CCTV, melihat. Datang satpam, ngapain lu? Ah, gitu repot. Orang mau sedekah dicurigai. Jadi enggak selebay itu juga. Ya sebenarnya apa diam-diam gini aja tiba-tiba selek gitu aja itu lebih baik. Ada cara ini sini, Pak. Bapak, saya masih ingat ayah saya, hafizahullah. Dulu di daerah Rawajati ini Jumatan itu, Pak, cuma di Masjid At-Taubah, Pak. Mana ya? Di sebelah mana Masjid At-Taubah ini? Sini ya. Masjid At-Taubah. Yang dekat Ciliwung itu. Dekat stasiun. Itu dari seantero Rawajati ini, Pak. Bahkan orang-orang Rawajati Barat itu, Jumatan tuh ke situ, Pak. Dulu, tahun 90-an. Awal-awal 90-an gitu. Ya itu. Nah, Ketika itu kami, ayah ana dan juga ana, dan itu sholat Jumat di sana. Ya, itu satu-satunya masjid di daerah Rawajati sini. Rawajati Timur atau Barat yang ada Jumatan ketika itu. Orang kan gak sebanyak sekarang, Pak. Nah, kalau tromol lewat itu, gak kita masukin. Tapi, setelah selesai Jumatan, kan biasa kan bapak-bapak DKM ya, apa namanya, ngitung duit dan seterusnya kan ya. Ngitung-ngitung gitu. Di situ ayah anda nitipin ke anak yang masih kecil sekali ketika itu. Nitipin duit, tolong kasihin ke itu. Selalu begitu setiap Jumat. Ini diantara nafkah apa sedekah sembunyi-sembunyi. Diantara cara begini. Bisa, Pak. Kenapa? Mungkin kalau misalnya pas tromo lewat kayak gini, pastinya mau Jumatan, anda gak tahu kalau kayak batas itu ada atau enggak. Seperti ada ya. Banyak malah ya. Masya Allah itu numpuk gitu. Nah, ya itu supaya menghindari riya, enggak ketahuan orang. Gitu kan? Ya, enggak di situ deh, nanti aja pas ada yang ngitung baru nitip ke anak. Nah, cek. Maka anak kecil ini kemudian datang ke orang-orang itu, "Pak, kan enggak tahu mereka siapa ini, anaknya siapa enggak tahu." Bisa dengan cara itu. Pokoknya apalah usaha kita sampai orang tuh enggak ada yang tahu gitu loh. Ya, dan ini sampai usia segini anda pun masih ingat itu hal tersebut. Coba Pak, seperti itu ya. Baik, saya pikir cukup sampai sini aja. Jazakumullahu khairan jazaa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.